Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ketika saya bicara menyampaikan materi di hadapan para hadirin, posisi saya hanya sebagai saudara muslim yang berta'awun, yang ingin menjalankan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Bukan makna posisi ini menunjukkan bahwa saya lebih beriman dan lebih bertakwa dibanding para hadirin. Kita hanya berbuat, mencoba dan mengulangi lagi. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala himbau dan memerintah kita. Para hadirin yang saya muliakan, pada hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2015, kita insya Allah berada pada hari kelima atau hari keenam bulan Sya'ban 1436 Hijriah. Beberapa waktu lagi kita akan bertemu dan berjumpa insyaAllah dengan bulan Ramadan. Kita ingin memanfaatkan waktu yang ada ini untuk sedikit kita menuntut ilmu, mengkaji agama kita, mendengarkan beberapa ahkam, beberapa hukum-hukum Al-Quran dan hukum-hukum dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan melalui majlis thalabul ilmi ini, kita pulang ke rumah dengan membawa tambahan ilmu, ilmu yang membuahkan iman, ilmu yang membuahkan amal. Bukan sekadar ilmu sebagai tambahan wawasan, tanpa disertai iman dan amal. Kaum muslimin, saudara saya seiman yang saya muliakan, telah diumumkan dan diketahui bersama insyaAllah bahwa tema kajian kita ini bertajukkan rumah tangga Islami dambaan pasangan suami istri atau pasutri. Perlu ditambah, pasangan suami istri yang dimaksud adalah pasangan suami istri mukmin dan mukminah. Setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan yakin bahwa dia akan mengakhiri hidup ini dan berjumpa dengan Allah, pasti dia mendambakan untuk dirinya, untuk keluarga, anak dan istri, kebaikan, amal saleh, keimanan sebagai bekal untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Tidak ada yang lebih baik dari takwa sebagai bekal kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan fisik yang sehat, bukan dengan materi yang cukup. Justru semua itu akan menambah beban kita. Karena akan semakin menambah beban pertanyaan di hari kiamat nanti. Pertanggungjawaban semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya muliakan, pembahasan tentang rumah tangga yang Islami, rumah tangga dambaan setiap muslim dan muslimah, rumah tangga yang Islami maknanya adalah rumah tangga yang diwarnai oleh warna Islam. Kegiatan dan amalan penghuninya, penghuni rumah tersebut adalah kegiatan dan amalan yang terbimbing dengan bimbingan Islam, sehingga dengan itu dikatakan Islami. Lebih mengedepankan syariat Islam dibandingkan aturan-aturan selain Islam. Rumah tangga yang selalu mengedepankan dalam praktek kesehariannya aturan Al-Quran, bukan aturan manusia, bukan aturan barat, bukan adat istiadat, dan yang lainnya. Ketika semua itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi, seorang muslim dan muslimah dalam urusan rumah tangganya akan mengedepankan ketentuan-ketentuan Allah dan Nabinya, Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, pembenahan rumah tangga untuk kemudian diarahkan kepada bimbingan-bimbingan Islam dalam berinteraksi antara suami dengan istri, antara orang tua dan anak atau anak kepada orang tuanya, adalah perkara besar yang akan melahirkan sesuatu yang besar pula. Kalau kita mendengar berbagai kerusakan yang terjadi di masyarakat kita, penurunan moral, tingkat akhlak yang memprihatinkan, kerusakan-kerusakan yang tidak cukup waktu untuk disebutkan satu persatu, maka bermulanya adalah dari rumah tangga-rumah tangga. Ketika pintu gerbang pertama ini dibenahi, dibimbing, diluruskan, maka pada yang berikutnya, pada langkah-langkah berikutnya, program-program berikutnya akan berjalan dengan baik. Namun ketika pintu gerbang pertama ini mengalami kegagalan, maka kegagalan-kegagalan berikutnya telah menanti. Para hadirin yang saya muliakan, sampai disebutkan oleh sebagian ulama kita, terkhusus nasihat ini yang akan kita dengarkan bersama adalah untuk orang-orang yang mendambakan negerinya menjadi negeri yang diterapkan di sana syariat Islam. Orang-orang yang mendambakan negaranya adalah negara yang menghormati Al-Quran dan sunnah Nabi dalam segala kebijakannya, aturannya, sistemnya. Semua mendambakan, tak seorang muslim kecuali dia mendambakan itu. Berbagai upaya dilakukan, slogan-slogan, teriakan-teriakan untuk penerapan syariat Islam. Namun, sangat disayangkan, ternyata kita lalai dengan satu perkara yang penting. Yaitu, yang disimpulkan oleh banyak ulama, beliau-beliau mengatakan, aqim daulatal Islam atau aqim daulatal Islam fi ahlik tuqam fi ardik. Tegakkan negara Islam di rumah tangga Anda, pasti Allah akan tegakkan di bumi Anda. Selama rumah tangga Muslim belum ada kesadaran dan kemauan untuk menerapkan syariat Al-Quran dalam rumah tangganya, untuk menerapkan syariat yang dibimbing, dijabarkan dan dirinci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka suatu hal yang kecil harapan untuk Allah tegakkan syariat Islam di bumi tempat kita tinggal ini. Maka rumah tangga memiliki peran yang sangat besar. Rumah tangga adalah madrasah pertama, adalah tempat pendidikan pertama dan utama. Oleh karena itu kita ingin sedikit mengkaji dalam waktu yang cukup singkat ini tentang bagaimana sebuah rumah tangga akan dikatakan sebagai rumah tangga Islami. Rumah tangga yang Islami bukanlah rumah tangga yang di dinding-dindingnya dipenuhi dengan kaligrafi-kaligrafi, atau yang semisalnya dari ornamen dan hiasan-hiasan yang disebut dengan hiasan Islami. Tidak demikian. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi Islami yang hakiki, yang benar-benar di sana diamalkan, dihormati, dihargai dan diterapkan syariat Islam. Tentunya sebaik-baik rumah tangga terbaik di muka bumi dalam sejarah manusia adalah rumah tangga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian wahai kaum mukminin pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ingin kaji bersama bagaimana Rasulullah membina rumah tangganya. Seorang Muslim yang telah mengucapkan dan bersaksi, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Utusan yang membawa syariat Allah. Untuk menjelaskan dan menjabarkan dan mempraktekannya di hadapan umat manusia ini. Utusan yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran dengan segala isi dan kandungan makna serta hukum-hukumnya. Itulah makna kalimat Rasulullah. Utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita semua beriman kepadanya, mencintai beliau, menghormati beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan. Di Al-Quran telah disebutkan beberapa atau banyak bahkan permisalan dan perumpamaan kisah-kisah orang-orang soleh sebelum kita. Dan bahkan kisah-kisah para nabi sebelum nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka membina rumah tangga. Bagaimana mereka mendidik anak istri. Ini yang akan kita kaji insya Allah dalam kesempatan ini. Kalau kita melihat wasiat seorang hamba Allah yang saleh, seorang hamba Allah yang kemudian diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran, yaitu Luqman, yang kemudian dikenal dengan sebutan Luqmanul Hakim, karena Allah memberikan kepada beliau, nah, saya berharap tidak difoto. Terima kasih. Kebetulan kurang suka difoto. Terima kasih atas. Luqman memberi nasihat kepada putranya. Dan ini sebuah pembinaan terhadap rumah tangga. Dengan itu pula beliau mendidik istri, keluarga dalam rumah tangganya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Wa idh qala Luqmanu li ibnihi, Ya bunayya la tushrik billah, Inna syirka la zulmun azim. Ini adalah wasiat pertama. Bentuk pendidikan pertama. Wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Jangan engkau menjadikan bagi Allah sekutu dan tandingan di dalam peribadatan. Jangan wahai putraku, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang terbesar, kezaliman yang terbesar. Ayat ini, kalau kita tengok dan kita bandingkan dengan wasiat para nabi, bahkan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Dalam beberapa ayat Al-Quran, di dalam surat Al-An'am yang kemudian dikenal oleh sebutan atau disebut oleh para ulama dengan sebutan Al-Wasaya Al-Ashr, 10 wasiat penting dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan, قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kemarilah kalian, aku akan bacakan kepada kalian, aku akan sampaikan kepada kalian beberapa perkara yang telah diharamkan oleh Rabb kalian, yang telah diharamkan oleh pencipta, pemilik, pengatur kalian semuanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dari 10 wasiat itu, yang pertama dan utama diletakkan pada deretan pertama oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Alla tushriku bihi syai'a, agar kalian, wasiat pertama, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah, menjadikan suatu tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Berdoa kepada Allah, rajin dia memohon hajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sholatnya, seusai sholat, atau ketika safar, di sepertiga malam yang terakhir, ketika turun hujan, di waktu-waktu yang mustajab. Tapi ada suatu waktu, ada suatu kesempatan, dia memohon hajatnya kepada selain Allah. Memohon hajatnya kepada makhluk yang tidak boleh kita berdoa kepadanya. Tidak boleh kita memanjatkan doa, memohon kepentingan kita kepadanya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan, perkara ini adalah perkara yang penting. Bagaimana rumah tangga kita benar-benar didirikan di atas pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Dan terjauhkan rumah tangga kita, istri dan anak-anak kita, dari peribadatan kepada selain Allah atau perbuatan yang diistilahkan dengan perbuatan kesyirikan yang dilarang dalam syariat Islam. Untuk itu, betapa pentingnya seorang pemimpin rumah tangga yang telah dibebankan kepadanya beban tanggung jawab rumah tangga, ayah terkhusus dalam hal ini, yang Allah mengatakan di dalam ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan kemudian keluarga kalian, anak istri, dari siksa api neraka. Perintah dari Allah kepada para suami, khususnya penanggung jawab rumah tangga, untuk membentengi diri dan kemudian anak istri dari siksa api neraka, azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa membentengi mereka dari siksa Allah? Dengan fisik yang kuat? Dengan kemampuan lari yang cepat? Kemampuan untuk menangkis pukulan dan seterusnya? Jawabannya tidak. Refleks yang bagus, sehingga harus diberi suplemen-suplemen untuk mengokohkan fisiknya, mempersiapkan diri menghadapi azab Allah. Jawabannya bukan dengan itu. Kalau Allah berkehendak, tidak ada satu pun yang mampu menolak kehendak Allah. Tidak ada suatu kekuatan apapun di muka bumi dan di langit yang mampu mencegah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Menghalangi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi melindungi anak istri atau diri kita pertama, kemudian anak istri dari azab Allah adalah membekali mereka dengan bekal iman yang benar, yang lurus. Akidah yang benar-benar diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan ibadah dan amal soleh yang terbimbing. Meninggalkan berbagai kemaksiatan dengan segala bentuk dan derajatnya. Itu makna upaya melindungi diri kita dan keluarga anak istri kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu mencegah azab Allah. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk tercinta di sisi Allah, mengatakan kepada putrinya, ya Fatimah, i'malu au i'mali khairan lillah, fa inni la ughni anki min Allah syai'a. Wahai putriku Fatimah, beramal baiklah kamu, ikhlas karena Allah. Karena sesungguhnya aku tidak akan mampu membela kamu sedikit pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki azab, tidak mampu. Para hadirin yang saya muliakan, Nabi Muhammad mendidik anak istri dengan didikan syariat Islam. Yang paling dikedepankan oleh beliau adalah tauhid. Memurnikan dan membersihkan seluruh bentuk ibadah dari noda-noda yang mengotorinya. Noda terbesar yang mengotori tauhid adalah kesyirikan. Di antara bentuk kesyirikan antara lain adalah percaya kepada dukun-dukun, tukang ramal, terkait perkara-perkara gaib, nasib seseorang, jodoh seseorang, pekerjaan seseorang, kapan hari yang baik untuk ini, kapan hari yang baik untuk itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in wa saddaqahu falam la tuqbal lahu salatun 40 yawma." Barang siapa yang datang kepada tukang ramal atau tukang tebak menanyakan tentang suatu perkara, benda yang hilang, siapa yang menyihir ayahku, kalau aku mau membuka toko atau usaha, di mana posisi yang terbaik menurut perhitungan si tukang ramal, bukan perhitungan ekonomi, bukan perhitungan perkembangan tatanan sosial kemasyarakatan. Kalau jodoh bagaimana, siapa jodohnya? Maka kata Nabi, tidak akan diterima darinya sholat yang dia lakukan selama 40 hari. Bahkan lebih berat lagi. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata 'arrafan aw kahina fas'alahu 'an syai'in wa saddaqahu faqad kafara bima unzila 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal atau dukun dan bertanya tentang suatu perkara sekaligus mempercayainya, si dukun bilang, kamu besok coba berangkat berjalan ke arah barat. Percaya dia. Kamu besok menyiapkan makanan nasi warna kuning dengan buah ini dan buah itu, letakkan di jalan itu. Percaya dia. Yakin. Maka kata Nabi dalam hadis yang kedua, barang siapa yang melakukan itu, maka sungguh dia telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat apa yang diturunkan kepada Nabi kita? Syariat Islam. dua hadis yang kita dengarkan ini telah disebutkan dalam buku-buku hadis, tersebar di perpustakaan-perpustakaan Islam, di pondok-pondok pesantren. Perlu dan wajib untuk disampaikan kepada umat Islam dan rumah tangga kita. Kita lihat istri kita. Kita tengok akidahnya. Jangan sampai ada di kalbu hati atau kalbu istri kita hurafat-hurafat. Kalau istri kita sakit, luar biasa, cepat-cepat dibawa ke lab, ke laboratorium. Ya, itu hak dia. Kita harus mengobati dia ketika dia sakit. Kita membelikan obat untuknya. Kita rawat sebagai seorang istri dan kita sebagai suami yang bertanggung jawab. Namun lebih dari itu, lebih dari penyakit fisik, yang berbahaya adalah penyakit kalbu. Ketika kalbu telah diisi dengan kemaksiatan, ketika kalbu atau hati telah diisi oleh khurafat-khurafat dan akidah-akidah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kita harus meneliti. Kita sampaikan kepada istri kita ayat-ayat Al-Quran, penjelasan ulama dan para pakar tafsir tentang ayat-ayat tersebut. Kita jelaskan kepada istri kita hadis-hadis Rasul. Kalau kita tidak mampu, carikan media. Media cetak, tulisan-tulisan, atau audio yang menjelaskan tentang tauhid bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Penting, kasihan istri kita. Sehat fisiknya, lengkap perabot rumah tangganya, hidup nyaman, kesana kemari dia diantar dengan mobil. Sedikit sakit diantarkan ke dokter, ke rumah sakit. Tapi ternyata tersimpan di dalam kalbu dia, di dalam hati dia, keyakinan-keyakinan yang Allah tidak ridha. Kalau dia wafat, dalam keadaan dia misalkan tertimpa penyakit berat, semisal kanker, semoga Allah melindungi kita, anak dan istri kita. Dia wafat dan dia rela, ridha terhadap musibah tersebut. Sabar dan yakin atas musibah tersebut. Dia berangkat menuju persiapan berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa ampunan. Akibat atau disebabkan musibah yang menimpanya. Karena musibah, penyakit, ataupun yang lainnya, itu akan menghapuskan dan membersihkan dosa-dosa dari diri kita. Tapi kalau ternyata yang berpenyakit itu adalah kalbu dia, hati dia, dipenuhi dengan khurafat-khurafat. Misalkan keyakinan barang siapa yang bintangnya Taurus, ya, lahir pada tanggal sekian hingga tanggal sekian bulan ini, maka jodohnya akan begini. Maka nasib dia nanti pekerjaannya seperti ini dan seperti itu. Dia yakini dalam kalbunya sampai dia meninggal dunia. Kasihan dia. Tanggung jawab seorang suami yang mendambakan rumah tangganya adalah rumah tangga yang Islami. Dia akan mengecek, melihat, memantau, mendidik anak dan istri. Terkhusus dalam bidang tauhid dan akidah. Berapa banyak anak-anak muslimin. Anak-anak muslimin yang meyakini permasalahan yang terakhir saya sebutkan tadi. Bintang-bintang. Sampai kunci sepeda motornya pun bintang dia. Kunci lemarinya Scorpio. Iya. Kemudian sepeda motornya ada label Scorpio juga. Dia yakin. Kasihan anak kita. Para hadirin yang saya muliakan. Begitu juga kita harus memantau rumah tangga kita sebagai suami, sebagai penanggung jawab. Yang Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyyah, thumma lam yakum binushih, illa lam yajid ra'ihatal jannah." Tidaklah seseorang penanggung jawab yang telah Allah berikan sebuah tanggung jawab, termasuk di dalamnya suami. Termasuk dalam bagian ini suami. Kemudian dia tidak berupaya dengan sungguh-sungguh untuk membimbing, menasehati, mengarahkan orang-orang yang ada di bawahan dia. Tanggung jawab dia maka sungguh dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Ya subhanallah. Wahai para suami, para pimpinan rumah tangga, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd. Sesungguhnya kaum pria itu adalah pemimpin, pembimbing, pengasuh terhadap wanita. Dalam hari ini terkhusus para istri. Pembimbing, tentunya dia harus tahu perkara apa saja yang harus dibimbingkan. Tidak mungkin dia akan berilmu dan tahu kalau dia tidak belajar, tidak mengkaji syariat Allah. Rumah tangga yang Islami adalah rumah tangga yang didirikan di atas tauhid. Sekarang ini beredar berbagai paham yang sangat-sangat bertentangan dengan Islam melalui berbagai media yang bisa dibaca dan didengar oleh siapapun. Liberalisme telah menyerang rumah tangga muslimin. Bukan hanya kampus-kampus muslimin. Bukan hanya tempat-tempat pendidikan putra-putri muslimin. Bahkan telah menyerang pondok-pondok pesantren. Upaya liberalisasi untuk menjadikan umat ini orang-orang liberal. Semua agama sama. Boleh seorang bebas memilih agama. Toleransi beragama dengan makna yang disebutkan. Seorang tokoh agama berceramah di gereja. Sekarang terus menyerang umat Islam, dipertontonkan, diperdengarkan. Luar biasa. Kita harus membentengi anak istri kita. Jangan sampai cara beriman anak dan istri kita adalah cara beriman kaum liberalis. Tanpa kita sadari. Karena keyakinan yang ada di kalbu itu tidak mudah terlihat. Tidak ada label tulisan saya seorang liberalis. Atau muncul di kening dia, saya seorang liberalis. Karena itu ada di dalam kalbu. Maka tugas kita adalah membentengi rumah tangga kita dari berbagai perkara yang merusak iman. Kita harus tahu media-media yang masuk ke rumah tangga kita, istri kita ini berinteraksi dengan media apa? Apalagi di zaman ini, dengan mudah seorang berkenalan dengan manusia di ujung dunia. Bukan hanya tetangga atau teman di kota kita tinggal, atau teman sekolah kita. Bahkan kita bisa berkenalan dengan orang yang ada di ujung dunia barat ataupun dunia ujung timur. Dengan berbagai perangkat-perangkat yang ada. Siapa dan apa media-media yang dibaca oleh anak istri kita menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita tersibukkan dengan perkara-perkara lain selain daripada membina dan membimbing anak istri, sungguh kita sudah berada di tepi jurang yang membahayakan. Kita sibuk dengan mencari nafkah. Ya, mencari nafkah diizinkan dalam Islam. Bahkan dihimbau dalam Islam untuk menafkahi istri secara fisik, anak-anak kita secara fisik mereka. Tapi jangan sampai semua itu membuat kita lalai dari hakikat yang sebenarnya yang Allah tugaskan kepada kita semuanya. Para hadirin yang saya muliakan, berapa banyak para pemimpin rumah tangga yang dia sibuk mencari dunia, mencari nafkah. Pagi dia berangkat, pulang di sore hari. Atau bahkan ada yang pulang di malam hari. Dia tidak tahu. Bahkan tidak ada upaya bertanya tentang kondisi anak-anaknya. Dari sisi kondisi iman, kondisi akidah, kondisi akhlak, Yang ditanyakan, bagaimana kamu? Sehat? Sudah sembuh sakit perutnya? Sudah sembuh ininya, wahai anakku? Kemarin kamu mengeluh sakit gigi ya? Gimana anakku? Gigimu sudah sehat? Masya Allah. Itu bagus. Perhatikan anak kita. Tanyakan kesehatan fisiknya. Tetapi jangan lupa, kita mengoreksi dan menanyakan kesehatan iman dia. Kesehatan akidah dia. Istri kita dengan siapa bergaul? Jangan-jangan teman pergaulan istri kita, orang-orang yang membawa khurafat-khurafat. Dalam perbincangan-perbincangan. Misalkan, ketika istri kita dikaruniai putri atau putra, datang beberapa ibu-ibu yang berkunjung. Masya Allah, anaknya sehat. Anu mbak ya, atau bu ya, supaya anak ibu ini gak terkena sihir, coba diberi tanda hitam di dahinya. Itu bu bisa menolak sihir. Masya Allah. Demikiankah Nabi kita Muhammad membimbing? Jawabannya tidak. Demikiankah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Khulafaur Rasyidun, membimbing anak istri dan umat ini? Jawabannya juga tidak. Keyakinan-keyakinan ini adalah keyakinan-keyakinan asing dalam tubuh Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita perlu tahu. Jangan-jangan nanti putra kita diberi titik hitam oleh istri kita. Dalam keadaan kita gak peduli. Wah, Masya Allah ya. Tambah cantik putri kita diberi tanda ini. Dalam keadaan si suami tidak tahu bahwa istri memberi tanda hitam itu tadi dengan keyakinan anak ini tidak terkena atau tidak terganggu oleh syaitan. Kalau Nabi, tidak demikian. Nabi Muhammad SAW dalam upaya beliau menjaga dan melindungi cucu-cucunya dari gangguan syaitan, menjelang maghrib diruqyah oleh Nabi. Diruqyah anak-anak ini. Dikumpulkan, dipeluk oleh Nabi Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian dibacakan doa-doa yang berisi perlindungan kepada Allah dari syaitan dan makhluk-makhluk yang jahat. Diruqyah putra-putri beliau. Demikian bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, terkait pendidikan tauhid dan akidah ini merupakan perkara pertama dan utama yang harus menghiasi rumah tangga muslim. Kita perhatikan, di tengah-tengah umat masih beredar yang namanya jimat-jimat. Ada yang digantung di depan pintu. Ada yang ditaruh di mobil. Kalau buka toko, buka warung, ditaruh di pintu warungnya. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan sebuah jimat, sungguh dia telah berbuat syirik, telah menjadikan bagi Allah sekutu dan tandingan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah dengan pasukan tempurnya menuju ke medan tempur. Di saat itu Rasulullah mengutus seorang utusan untuk mengumumkan sebuah syariat di hadapan seluruh mujahidin, di hadapan seluruh pasukan tempur. Qala arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar aw qiladah illa kuti'at. Kata Nabi melalui utusan-utusannya untuk mengumumkan di hadapan seluruh pasukan tempur. Nabi mengumumkan agar tidak ada sebuah jimat pun yang terbuat dari al-watar. Watar itu adalah tali busur panah yang sudah usang. Dahulu masa jahiliyah Arab, masa jahiliyah Quraisy, ada keyakinan tali busur panah yang sudah usang tidak dibuang begitu saja. Dimanfaatkan sebagai jimat. Digantungkan kepada leher anak-anak kecil. Atau digantungkan di leher-leher onta. Atau yang semisalnya. Dengan keyakinan menolak bala. Dengan keyakinan mencegah dari sihir. Dan gangguan makhluk-makhluk yang jahat. Mereka beriman dibuatan tersebut. Maka Nabi mengatakan, mengumumkan tidak ada sebuah jin yang terbuat dari watar, jin terbuat dari apapun yang digantungkan di leher-leher onta kecuali pada hari ini diputus dan dibuang. Kenapa? Karena itu adalah sebuah amal kesyirikan. Demikian Rasulullah sebagai penanggung jawab pasukan tempurnya. Tidak hanya dimanfaatkan pasukan tempurnya secara fisik untuk mengayunkan pedang, berjuang dan berjihad. Tetapi dibimbing akidahnya. Karena amal kesyirikan atau perbuatan kesyirikan itu dapat menggugurkan seluruh amalan. Amal kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba dapat menolak atau sebab tertolaknya seluruh amalan seorang hamba. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul uhiya ilayya wa ila alladziina min qul na'am qul uhiya ilayka wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumkan kata Allah bahwa telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu bahwa barang siapa yang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam peribadatan, sungguh akan terputus, tertolak seluruh amalanmu. Tertolak. Dan di akhirat nanti, engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Sholatnya tertolak. Puasanya yang dia letih karenanya, tertolak. Sodakohnya, zakatnya, tertolak. Karena apa? Perbuatan kesyirikan. Bahkan dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala ketika telah menyebutkan deretan nama-nama besar dari kalangan Nabi dan Rasulnya, kemudian di akhir-akhir ayat itu Allah mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya semua para Nabi tadi, orang-orang soleh, utusan-utusan Allah, berbuat kesyirikan, maka akan tertolak dan terputus seluruh amalan-amalan yang mereka lakukan selama ini. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Maka sayangilah diri kita. Sayangilah istri dan anak kita. Dalam rumah tangga kita terkait akidah dan keimanannya. Para hadirin yang saya muliakan. Yang kedua, setelah pendidikan tauhid untuk keluarga kita, tanamkan pada anak istri kita rasa penghormatan dan pengagungan terhadap perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul-Nya. Biasakan dan tanamkan kepada anak istri kita ketika mendengar sebuah ayat berisi syariat, perasaan pertama yang muncul adalah penghormatan dan pengagungan. Dan kemudian kesiapan untuk beramal dengannya. Begitu juga ketika anak istri kita mendengar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisi perintah atau larangan, perintah untuk melakukan beberapa perbuatan, baik terkait dengan ibadah, atau terkait dengan akhlak, akidah, urusan rumah tangga, urusan muamalah, interaksi sosial dengan masyarakat, perintah ataupun larangan, yang muncul pertama pada hati anak istri kita adalah pengagungan terhadap hadis Rasul. Penghormatan terhadap hadis Rasul. Dan kesiapan untuk mengamalkannya. Perlu ditanamkan kepada istri dan anak-anak kita. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ فَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Kata Allah, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin pria atau seorang mukminah, wanita mukminah, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah keputusan, menentukan sebuah syariat, hukum, perundang-undangan, masih saja mereka mencari aturan-aturan dan undang-undang alternatif selain aturan Allah dan Rasulnya. Barang siapa, kata Allah, yang melanggar Allah dan Rasulnya, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Tanamkan hal ini pada hati kita, istri kita, anak-anak kita. Jangan sampai sebaliknya, ketika ada aturan manusia, perintah dari atasan, perintah dari kepala kantor, luar biasa dia mengatakan, sami'na wa ata'na. Diperintah untuk jam 6 pagi dia berangkat. Jam 5 subuh dia sudah siap-siap mandi, bersih, berangkat pagi-pagi agar tepat jam 6 sesuai perintah atasan. Masya Allah. Ketika dipanggil, Fulan atau Bapak Fulan, siap, saya Pak. Subhanallah, subhanallah. Tetapi ketika Allah memanggil di dalam Al-Quran, memanggil kita kaum mukminin, memanggil istri kita, anak-anak kita dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu. Diulang-ulang dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Seolah-olah kita tidak mendengarnya. Tidak seperti ketika kita atau salah seorang di antara kita dipanggil oleh atasan. Luar biasa. Dia siap merunduk di hadapan atasan. Iya, siap, Pak. Anda coba diambil. Iya, Pak, siap, Pak. Subhanallah. Subhanallah. Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, tidak bisa dihitung, tidak akan mampu seorang pun menghitungnya. Allah yang memberikan nikmat kepada kita, dilahirkan sebagai muslim, dilahirkan dalam keadaan orang tua kita muslim, atau kita sampai hari ini sebagai muslim, semuanya adalah nikmat dari Allah yang tidak bisa dibalas dengan apapun. Seandainya kita setiap hari dan setiap waktu 24 jam sujud dan ruku, berpuasa di siang hari, qiyamul lail dan tahajud di malam hari, bersedekah dengan seluruh harta kita, tidak seimbang untuk dijadikan sebagai bahan bersyukur, ya, imbalan terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi Allah itu raufun, Allah itu rahim, Allah itu rahman, maha pengasih, penyayang. Tiap hari Allah turunkan nikmat. Kita perhatikan di kejauhan sana. Itu nikmat Allah turun terus. Untuk yang fulan, untuk yang bayi, untuk yang anak-anak, untuk yang wanita, untuk yang pria, untuk yang tua, untuk yang muda, untuk seluruh makhluknya. Tetapi nikmat yang turun dari langit ini dibalas dengan kemaksiatan. Yang berjudi, yang berdusta, yang menipu, yang mengkhianati istrinya, yang mengkhianati suaminya, yang tidak menunaikan hak atasannya, yang tidak menunaikan hak bawahannya, dan seterusnya. Kemaksiatan di muka bumi, peribadatan kepada selain Allah, penyembahan terhadap kubur-kubur, perdukunan, dan seterusnya di muka bumi ini. Tapi Allah masih memberi kesempatan dan memanggil agar kita bertaubat, agar kita mengevaluasi, dan tidak putus asa untuk menjadi manusia-manusia yang beriman. Para hadirin yang saya muliakan, ketika rumah tangga kita, istri dan anak-anak kita, menjadi seorang mukmin dan mukminah yang selalu menghormati dan memuliakan syariat Allah dan Rasulnya, maka rumah tangga itu akan Allah bimbing, Allah jadikan sebagai rumah tangga yang Islami. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, perlu ditanamkan kepada anak istri kita akhlak-akhlak yang mulia. Baik dalam kehidupan rumah tangga itu, akhlak dan budi pekerti seorang istri kepada suaminya, atau anak kepada ayah dan ibunya, atau ayah dan ibu kepada anak-anaknya. Semua itu dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam wasiat hamba Allah yang saleh Luqman disebutkan setelah wasiat untuk menjauhi kesyirikan karena kesyirikan itu adalah dosa yang terbesar. Beliau melanjutkan nasihatnya, wa wasaina al-insana biwalidayhi an ishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Ternyata pada ayat-ayat yang dikenal dengan sebutan dan nama al-wasaya al-ashr, 10 wasiat penting dalam surat Al-An'am itu, juga yang kedua ternyata sama. Wasiat untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Katakan wahai Muhammad, kemarilah kalian. Aku akan bacakan syariat Allah di mana Allah telah mengharamkan beberapa perkara kepada kalian. Yang pertama adalah jangan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syariatnya adalah agar berbakti, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Tentu kita yang harus memulai. Kita sebagai pimpinan rumah tangga, sudahkah kita berbakti kepada ayah dan ibu? Tunjukkan kepada istri kita, kepada anak kita. Bisa kita menelpon ayah dan ibu dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang indah didengar oleh ayah dan ibunya. Anak istri mendengar dan melihat sang ayah ketika berbicara dengan kedua orang tuanya tidak pernah meninggikan suaranya. Di samping lembut, kata-katanya indah, suaranya juga tidak nyaring. Sebagai bentuk penghormatan kepada kedua orang tua, diajak anak istri berkunjung kepada kedua orang tua dia. Dan anak istri melihat bagaimana sang ayah pimpinan rumah tangga ini menghormati ayah dan ibu di saat makan. Dia tidak memulai menyantap makanan sebelum ayah dan ibu menyantapnya. Di meja makanan atau di tempat ada hidangan berbagai bentuk lauk, dia sodorkan, ini ayah silakan. Coba silakan abah, saya enggak makan. Coba ini bagus ayahnya. Ibu silakan ibu. Sampai dia sendiri enggak sempat makan. Dia sendiri tidak selesai dari makannya. Menjamu ayah dan ibu. Ketika ayah dan ibu akan duduk, dia siapkan kursinya. Anak dan istri melihat pendidikan yang sifatnya amaliyah, langsung praktek, bukan nasihat-nasihat dengan lisan saja, walaupun itu juga penting, tapi praktek dilihat oleh anak istri. Tentu anak kita akan melihat dan mencontoh. Ketika sebaliknya, kita tidak sopan kepada ayah dan ibu. Ayah ibu berbicara dengan landai, dia berbicara dengan suara tinggi. Ayah mengatakan, kemarilah wahai anakku. Dia menyatakan, sudahlah ayah, ayah sabar, saya enggak bisa datang ke rumah. Masya Allah, anak kita mendengar, melihat dialog tersebut. Sebuah pendidikan yang tidak islami. Maka dari itu, betapa pentingnya kita mendidik anak istri kita untuk bisa melakukan amalan yangnya birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Secara praktek kita contohkan, secara lisan selalu kita menasehat dan kepada mereka membacakan dalil-dalil Al-Quran ataupun dalil-dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, di antara nasihat beliau kepada putranya, beliau mengatakan, ya bunayya, in taku misqalu habbatin min khardal takun fi sakhrah au fi samawat au fil ard yati biha Allah. Wahai putraku, kalau kata beliau, wahai putraku, sesungguhnya kalau ada sebuah amalan jelek maupun baik, sekecil apapun, miskalu habbah min khardal, disebutkan oleh mufassirin yaitu satuan terkecil. Kalau ini kecil, ada yang lebih kecil, ada yang lebih kecil. Satuan terkecil, ada yang menyebut itu atomkah ataupun yang lain. Sekecil apapun amalan yang kamu lakukan, baik itu amalan kebajikan ataupun amal kejelekan, yang tersembunyi di balik gunung yang kokoh, ataupun perbuatan itu tersembunyi di langit dan di bumi, di hari kiamat Allah akan datangkan amalan itu. Ini yang kamu lakukan, ini yang kamu ucapkan, ini yang kamu dengki, ini yang kamu sombongkan, semuanya akan Allah tampakkan. Si anak dididik untuk mengenal Allah. Siapa Allah? Siapa sifat-sifat Allah? Bagaimana kebesaran dan keagungan Allah? Dididik anak sedini mungkin. Dan tentunya juga istri kita pun. Kita katakan, wahai istriku, perbuatan apapun yang kita lakukan, kamu lakukan. Baik perbuatan itu amal kebajikan yang tidak dilihat oleh manusia, tidak didengar oleh manusia, Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Dan Allah akan datangkan nanti di hari kiamat bahwa kamu pernah melakukan amal kebajikan ini. Sebaliknya, amal kejelekan yang nampak oleh mata, didengar oleh telinga, ataupun tidak nampak oleh mata dan telinga, perbuatan hati kita, benci, sombong, dengki, riya, yang tidak bisa disaksikan oleh mata dan didengar oleh telinga, semua itu Allah akan datangkan di hari kiamat. Sang ayah mendidik anaknya atau putranya dengan didikan pengenalan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Pengenalan tentang kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga benar-benar si istri dan anak berjalan di atas sikap ikhlas, takut kepada Allah, hendak berdusta dia ingat Allah, hendak menzalimi suami, dia takut kepada Allah. Tidak menunaikan hak suami, dia ingat Allah. Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Si anak juga demikian. Berbuat amalan ikhlas karena Allah tidak riya. Ketika akan riya, dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah tahu ini semua. Boleh manusia tidak mendengar. Boleh manusia di sebelah saya, di depan saya, di kanan kiri saya tidak tahu apa yang saya niatkan di dalam hati. Ternyata saya riya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala alimun bizatis sudur. Allah itu maha mengetahui segala yang tersembunyi di balik sanubari manusia ini. Allah maha tahu. Begitu beliau mendidik putranya, mendidik rumah tangganya dengan penuh kasih sayang. Kalau seorang sudah punya sifat takut kepada Allah, pertanda kebaikan. Dimanapun dia berada, di masjid, dia takut kepada Allah. Jangan sampai sujud saya ini bukan karena Allah. Jangan sampai ruku saya ini hanya sekedar adat kebiasaan saya ke masjid. Bukan sebagai keyakinan ibadah. Jangan sampai sedekah saya bukan karena Allah. Dia takut. Dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika akan menzalimi dan mengurangi hak lain, orang lain. Di kantor dia jujur. Orang gak melihat. Tim audit tidak melihat dan tidak tahu. KPK gak tahu juga. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Di saat dia menulis, di saat dia menandatangani, di saat dia mengirim, di saat dia menerima. Dia yakin Allah melihatnya. Ketika putra-putri muslimin dan istri-istri muslimin, para pimpinan rumah tangga muslimin, terdidik dengan didikan mengenal Allah dan sifat-sifatnya, keagungan dan kebesarannya, masyarakat secara umum ini akan menjadi baik. Negara ini pun akan menjadi baik. Enggak perlu demo-demo menuntut ini, menuntut ini, menuntut itu. Perbaikin mulai dari rumah tangga. Berarti lama sekali, Ustaz. Iya. butuh perjuangan dan kesabaran. Nah, para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, para ulama pun mendidik putra-putrinya dengan cara didikan seperti ini. Mengikuti jejak para nabi dan para rasul. Di antara yang beliau wasiatkan juga adalah wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wahai anakku, janganlah engkau memalingkan wajahmu ketika berbicara dengan manusia atau manusia mengajak bicara engkau. Perbuatan ini menunjukkan sikap sombong. Orang berbicara bukannya didengar, dihadapin wajahnya dengan senyum dan tanggapan yang baik, malah dia menoleh ke sana atau menoleh ke situ. Ketika berbicara dengan orang, wahai fulan, sambil begitu. Ini adalah sikap sombong. Maka kata hamba Allah yang saleh Luqman kepada putranya, wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan pipimu, dalam hal ini wajahmu, dari manusia. Jangan. Itu akhlak yang tidak baik. Wahai saudaraku, itu akhlak tidak terpuji. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong dan congkak. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong dan congkak. Akhlaknya dididik, dibimbing untuk tawadhu, untuk rendah diri di hadapan manusia, rendah hati di hadapan manusia. Subhanallah, betapa pendidikan ini adalah pendidikan yang Islami. Qala waqf min masyika, berjalanlah engkau dengan penuh tawadhu. Waghdud min sauti, dan rendahkan suaramu ketika berbicara dengan orang. Jangan pembicaraan yang meninggikan suara. Dalam pengertian, kalau kita berbicara biasa, Rasul pun kadang-kadang meninggikan suara ketika memberi peringatan. Dalam beberapa nasihatnya, Rasulullah meninggikan suara hingga merah wajah beliau dan nampak urat lehernya. Tapi ketika berinteraksi dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, keseharian, jangan engkau meninggikan suara. Jangan. Itu enggak baik, wahai saudaraku, wahai putraku. Istri pun dididik dengan didikan seperti ini. Berjalan dengan penuh tawadhu. Tidak menampakkan apa yang dia punya. Tidak menampakkan perhiasan yang dia miliki. Untuk dilihat bahwa saya dibelikan oleh suami ini dan itu. Saya dicinta oleh suami saya, terbukti baju saya seperti ini. Ya. Nah, para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Demikian, beliau mendidik putra putrinya, rumah tangganya. Dalam nasihat beliau, masih dalam rangkaian nasihatnya kepada putranya, mengatakan, ya bunayya, aqimi shalah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak, inna dhalika min 'azmi al-umur. Subhanallah. Wahai putraku, wahai anakku, aqimis shalah, tegakkan salat. Tegakkan dalam makna tunaikan pada waktunya yang tepat, sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya, penuh kekhusyuan. Tegakkan sholat, wahai anakku. Perhatikan sekarang, saudara-saudara kita. Mulai berkurang dan sedikit orang tua yang punya perhatian tentang masalah sholat. Anaknya berangkat main sepak bola atau olahraga. Sejak sebelum sholat asar sudah berangkat, dia berada di lapangan. pulangnya menjelang maghrib. Pulang ke rumah, dia mandi. Habis mandi, si ibu membuatkan dia teh atau minuman yang lainnya. Sudahkah bertanya, "Wahai anakku, kamu sholat tadi?" Atau setidaknya dibimbing, "Kalau kamu mau olahraga, selesai sholat asar ke masjid, berangkatlah olahraga." Bimbingan seperti ini menjadi suatu yang asing di tengah-tengah umat. Lebih dari itu, masalah sholat ini, berapa banyak putra-putri muslimin yang tidak mengerti tentang sholat, tentang tata cara sholat. Rasulullah SAW mengatakan, "Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in." Perintahkan anak-anak kalian untuk menegakkan sholat dalam keadaan umur mereka menginjak 7 tahun. Kelas 1 SD. Sholat, wahai anakku, ayo dibimbing, diajak ke masjid. Dicontohkan oleh ayah. Perintah dari ayah kepada istri dan anak tidak hanya perintah dengan lisan. Butuh contoh dari ayah. Bagaimana ayah juga melakukan sholat. Terkhusus sholat-sholat yang sifatnya sunnah. Maka Rasulullah menuntunkan dan menghimbau untuk dilakukan di rumah. Sholat qobliyah, ba'diyah, sholat witir, tahajud, sholat duha. Itu sebaiknya dilakukan di rumah. Maka contohkan kepada anak-anak kita. Ya, mau berangkat kantor jam 7, sholat duha. Ikhlas karena Allah sekaligus memberi contoh kepada anak. "Wahai anakku, kamu berangkat sekolah?" "Iya." "Enggak ingin sholat duha sebentar?" 2 rakaat. Kamu diampuni dosa-dosamu. Dibimbing oleh Allah. Ayo sholat dulu, duha. Berangkat sholat, sekolah. Nah, berangkat belajar. Istri juga demikian. Di pagi hari dia mencuci baju, cuci piring, membersihkan rumah. Ya, sibuk. Ya, setelah itu memasak untuk siap persiapan makan siang. Sibuk istri kita. Membersihkan lagi dapurnya. Membersihkan kamar tidurnya. Ya. Tapi, kasihani dia. Panggil dia. Kalau antum ada di kantor, kalau Anda sedang bertugas di kantor, jangan segan-segan. Toh fasilitas ini semua ada. Telepon istri kita. "Oh istriku, enggak sholat duha kamu. Coba wudu." Ingatkan dengan sabda Nabi alaihissalatu wassalam. "Man tawadda'a fa ahsanal wudu. Thumma shalla rak'atain la yuhadithu fihima nafsahu. Wufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berwudu dengan baik, seperti cara wudhu yang terbimbing, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka Allah ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ingatkan istri. Kirim SMS hadis tersebut. Nah, mungkin dia mau sholat duha di rumah. Jadi, perintah sholat kepada anak istri, di samping secara lisan kita memerintahkannya, juga secara praktek dan amalia kita mencontohkannya kepada anak istri kita. Bagaimana Rasulullah ketika sholat sunnah di rumah. Istrinya melihat. Mendengar Nabi membaca Al-Quran di saat sholat malam. Dibangunkan istrinya. "Ayo sholat malam." Perintah sholat kepada istri. Sekali lagi. Di samping perintah secara lisan. Juga butuh adanya bimbingan dan contoh. Dari sang suami. Pemimpin rumah tangga. Tadi Nabi mengatakan, "Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in." Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat pada saat umur mereka 7 tahun. Sudahkah dilakukan atau belum? Ini perintah Nabi kita, kurikulum Nabi. Wah, kalau kurikulum manusia dihormati luar biasa. Aturan manusia, hasil sebuah seminar ini. Para dokter dan profesor berkumpul. Ya. Kalau dia sedang menerapkan aturan medis demi kesehatan fisiknya. Jam sekian harus makan ini, jam sekian harus begini, jam sekian tidak boleh makan ini, makan itu. Gak boleh makan ini, boleh makan itu. Dia terapkan betul-betul. Jam olahraga jam sekian. Aturan ini benar-benar dihargain. Begitu Rasulullah membimbing kurikulum pendidikan rumah tangga. Rasulullah mengatakan, perintahkan anak kalian untuk sholat dalam keadaan mereka pada umur 7 tahun. Kadang-kadang seorang ayah beristihad sendiri. Ah, kesian. Biarkan dia lagi asyik bermain. Masya Allah. Dia lagi asyik untuk bermain. Jangan kita ganggu dia dari keasikannya. Dia melupakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, insya Allah kajian ini kembali akan kita lanjutkan selesai atau selepas sholat isya biiznillahi ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.